pada kamu. Mengapa jantungku mendetak lebih kencang seperti genderang mau perang? Setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala? Setiap ada kamu, otakku berpikir bagaimana caranya untuk berdua bersama kamu. Tell you I didn't cry. Well, I lied. Ah, la la la la la la la. Over, real over. When I nearly hit the face I love. So tired of packaging the anger. Oh.